Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bismillah dulu pemirsa. Alhamdulillah Allah masih kasih kita hidayah dan jalan menuntut ilmu. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih bersama Ustaz Slamet nih dan Yusuf Mansur. Ustaz Slamet hari ini akan mencoba menjelaskan apa nih? Menjelaskan tentang hal-hal apa saja kasus-kasus yang terjadi pada orang yang berpuasa. Oh, kayak orang yang berjima, terus orang tua yang tidak mampu puasa, orang yang hamil, orang yang menyusui, orang yang sakit. Oke. Nah, kira-kira silakan Ustaz. Siap. Pemirsa, Ustaz Slamet. Siap. Baik. Nih, kapurnya. Baik. Dan ambilin. Terima kasih. Seperti biasa pemirsa, kita masih membahas kitab Matan Abi Syuja, ya. Matan Al-Ghaya wa Taqrib yang dikarang oleh Al-Imam Abi Syuja. Hari ini kita akan selesaikan insya Allah pada kasus-kasus yang terjadi pada orang yang berpuasa, ya. Siap. Baik, mungkin kita baca dulu dari awal sampai akhir pemirsa. Kita artikan, nanti kita jelaskan. Baik. Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi insya Allah. Amin. Wa man wati'a fi nahari Ramadan 'amidan fil farji 'alaihi al-qada' wal kafarah. Barang siapa yang berjima di siang hari di bulan Ramadan secara sengaja, muta'ammidan, sengaja, 'amidan fil farji, dengan di kemaluannya, fa 'alaihi al-qada' wal kafarah, baginya qada dan kafarah. Jadi bukan hanya qada saja ya pemirsa, harus juga dengan kafarah. Nah, kafarah ini kita jelaskan. Bayar kafarat ya. Bayar kafarat ya, bayar denda. Jadi kita harus mengganti puasanya juga bayar kafarat. Ya. Kafarah itu bisa tiga macam ya. Dijelaskan oleh Imam Syatibi di sini, wa hiya itqu raqabatin mu'minah, fa in lam yajid fa siyamu syahraini mutatabi'aini, fa in lam yastati' fa it'amu sittina miskinan li kulli miskinin muddun. Jadi untuk kafaratnya orang yang berjima secara sengaja di bulan puasa, yaitu pada bulan Ramadan. Berjima nih pemirsa ya, berhubungan badan. Yang pertama adalah kafaratnya dengan membebaskan budak sahaya yang beriman, yaitu yang beragama Islam. Kalau memang tidak ada, zaman sekarang kan nggak ada, Ustaz. Nggak ada, ya. Insyaallah. Insyaallah nggak ada ya. Kalau nggak ada budak mukmin yang beriman, maka berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Ini nggak boleh terputus-putus. Jadi kita tulis ya, pertama membebaskan budak kafarat ya. Kafarat ini pemirsa berlaku umum untuk setiap ya urusan yang ada kafaratnya. Ya. Kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Ini sebagai apa? Denda bagi orang yang sengaja berhubungan badan padahal di siang hari di bulan Ramadan. Iya. Ya. Kalau pagi nggak apa-apa katanya, Zan. Pagi-pagi sama aja, Tan. Kecuali sebelum sahur ya, sebelum sahur bolehlah. Yang ketiga yaitu it'amu sittina miskinan li kulli miskinin mud, memberikan makan 60 orang miskin. Setiap orang miskin itu 1 mud. Ya. 1 mud itu takaran kira-kira kalau zaman sekarang 600 gram. Jadi kira-kira misalkan menjamu 60 orang makan lah. 60 orang makan. Menjamu betul. Dengan jamuan yang sempurna. Sempurna, betul. Ada ikannya, ada dagingnya, kira-kira ada gitu. Telurnya, kira-kira begitu. Dan habis itu suruh bayar 1 piring berapa. Betul. Kecuali nggak bisa tiga-tiganya nih. Bagaimana solusinya kalau nggak bisa tiga-tiganya? Miskin. Nggak mampu sama sekali. Maka tanggung jawab ini tetap menjadi bebannya dia. Sampai ia mampu. Ya, kalau nggak mampu juga ya Allah Maha Pengampun. Kalau 2 bulan berturut-turut tuh pemirsa ya, 2 bulan berturut-turut, ternyata hari ke-40 batal. Iya. Balik lagi. Wassalam, berat banget ini. Iya. Iya, tapi emang kalau tapi bisa nggak sih misalkan ada orang bilang itu kan tadi bil farji, ya. Jadi benar-benar bersetubuh. Kalau misalkan begitu ya. Minggir-minggir doang. Ah, minggir-minggir cuma kodok saja. Cuma kodok saja. Iya, hukumnya apa? Hukumnya tetap dosa. Tetap dosa dan dia cuman batal. Cuma kagak ada cuman gak ada kafarat. Nah, batalnya? Batal. Batalnya batal. Batal pemirsa. Jadi iya, jangan deket-deket sama bini. Oke. Yo, ke pasar terus. Enggak, insya Allah ya, belum puasa mah anteng dah. Gedean saat ya? Malam yang gede mah. Okay. Nah, terus. Lalu, Abi Syuja melanjutkan, waman mata wa alaihi siyamun min ramadhana ut'ima anhu li kulli yaumin muddun. Barang siapa yang mati atau meninggal, penting, ya, dan dia mempunyai tanggungan berpuasa pada bulan Ramadan, maka dia ataupun ahli warisnya harus memberikan makan setiap hari itu satu mud, kira-kira 600 gram. Ya. Ini kasusnya pada orang yang sakit ataupun dia tidak mempunyai udzur, lalu dia meninggal sebelum ia mampu untuk membayar qadha. Kalau orang dia sakit, tapi sakitnya berlanjut sampai dia tidak bisa untuk mengqadha, itu tidak kena mud, gitu. Jadi orang yang sakit dan dia mampu, setelah sakit itu dia masih mampu untuk membayar, mampu berpuasa tapi nggak berpuasa sampai mati. Lalu sampai mati tidak menunaikan apa tanggungannya itu, maka wajib baginya membayar satu mud, kira-kira 600 gram. Ya. Tad, kalau misalkan jelasin ke pemirsa, umpama kata ada orang dia baru tobat umur 48, dari umur 15 katalah dia balik, ya dia balik tamis, ya. Terus sampai 48 dia baru puasa dah tuh umur 49. Sebelum 48 dia muslim. Muslim. Nah, bagaimana itu? Banyak nih kasus-kasus yang kayak begini nih. Nah, jangan dijawab dulu, Tad. Baik. Biar aja yang mau lewat-lewat dulu. Siap. Ya, silakan. Silakan. Ya, alhamdulillah pemirsa, kita kembali lagi di kajian kita Ramadan berkualitas ya. Alhamdulillah kita kedatangan Ustaz muda nih, Ustaz Selamat. Siap. Ibnu Syam. Siap. Sudah sepekan ini bersama kita ini. Alhamdulillah. Ya, ini hari Jumat ya. Mudah-mudahan manfaat. Amin insyaallah. Amin. Ya, tadi itu ada orang udah tobatnya umur 48. Umur 48 dia tobat. Sedangkan dia balik umur 15. Berarti ada 33 tahun dia tidak berpuasa. Mungkin juga dia tidak sholat. Iya. Ya, tidak puasa, tidak salat. Ah, gimana tuh, Sob? Baik. Pemirsa, kalau kasusnya orang ini pada umur 15 dia belum beragama Islam, maka ketika dia misalkan beragama Islam sejak umur 48, maka al-islamu yajubu maqoblah. Islam menghapus apa yang sebelumnya. Jadi dia tidak wajib untuk mengqadha apapun, membayar apapun. Tetapi kasusnya kalau memang umur 15 dia sudah muslim dan dia sudah baligh. Dan dia meninggalkan kewajiban apa yang diperintahkan oleh agama Islam. Maka ketika umur 48 dia baru sadar, misalkan baru tobat, maka selama ia meninggalkan puasa ataupun meninggalkan sholatnya, dia wajib mengqadha ataupun mengganti sholatnya dan puasanya. Iya. Seumur hidup dong tuh ya? Seumur hidup, semampunya. Sampai ini dia penting pemirsa. Jadi istilah kata bayar itu juga nyicil seadanya boleh juga. Iya. Tiap hari puasa gempur juga ya. Iya. Tapi boleh lah misalkan Kamis. Betul. Ya, Senin Kamis dijadikan itu. Betul. Hitungan puasa qadha boleh. Yang penting Allah ngelihat ente ada bayarannya. Nah, Ustaz Selamat. Kalau misalnya ya dia puasa, dia kemudian sholat enggak keburu hitungannya. Nah, tadi meninggal di umur 49. Kalau dia mukosir itu dia menggantinya itu dengan berleha-leha, tidak semangat. Artinya ketika dia sudah tobat, dia harus betul-betul meluangkan waktunya untuk mengqadha, untuk mengganti. Kalau dia masih berleha-leha, maka dia tetap nanti ahli warisnya wajib untuk membayar mud untuk puasanya. Puasanya. Gitu. Kalau memang dia sudah bersungguh-sungguh, dia udah berusaha untuk mengganti tiap hari, lalu tidak berhasil sampai meninggal, insya Allah itu ma'fu anhu, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira. Nah, salatnya ditanggung juga tidak sama ahli waris. Memang ada perbedaan pendapat antara ulama dalam salat, kalau memang dia misalkan tidak mampu, dan ketika mampu dia tidak bersungguh-sungguh, itu ada dalam madzhab Hanafi ada membayar fidyah. Silakan ya baca pembahasan Ustaz Selamat tentang persoalan puasa di www.wisatahati.com. Nanti beliau akan menjelaskan, termasuk kayak saya pegawai kantoran, ya kalau puasa bawaannya aus melulu. Emang iyalah, orang puasa lagi. Ini gimana nih, kan saya kerja ruang AC, kayaknya kalau enggak minum gimana gitu. Itu yang begitu-gitu, coba nanti Anda klik di www.wisatahati.com. Ya, kita membuka wawasan di pagi hari ini tentang hal-hal yang global. Itu ya, Ustaz ya? Betul. Iya. Kita lanjutkan, Ustaz. Abu Suja melanjutkan ininya, kitabnya. Wasyaikhu in ajaza 'anil shaumi yuftiru wa yut'imu 'an kulli yaumin muddan. Orang yang sudah tua, kakek-kakek nih, dia sudah tua renta, tidak mampu berpuasa, ya. Maka dia boleh tidak berpuasa, yuftir, boleh berbuka ketika di siang hari. Artinya tidak berpuasa, dan dia mengganti puasanya itu setiap hari dengan satu mud. Ya, satu mud tadi pemirsa sudah tahu ya, kira-kira 600 gram. Fidyah. Satu mud ya, satu mud ya. Satu mud itu kira-kira 600 gram. Ya. Lanjut saja. Lanjut. Wal hamilu wal murdi'u in khafata 'ala anfusihima aftarata wa 'alayhima al-qada. Wa in khafata 'ala auladihima aftarata wa 'alayhima al-qada'u wal kaffarah 'an kulli yaumin muddun. Ya. Orang yang hamil dan menyusui. Gimana, Ustaz? Sini, Ustaz. Situ aja. Sini aja ya. Masih banyak. Oke, masih banyak. Hamil. Saya nanti mungkin dijelaskan sedikit antara kifarat sama fidyah, Ustaz. Iya, iya. Biar pada enggak bingung. Oke. Orang yang hamil menyusui, kalau dia takut puasanya itu mengganggu kepada dirinya, diri si ibu ya, mengganggu ibu, ya. Maka orang yang hamil atau menyusui ini boleh untuk tidak berpuasa, ya, dan dia hanya dikenakan qadha, mengganti puasanya saja. Tapi tidak bayar fidyah. Tapi tidak kafarat. Ya, tidak kafarat. Tetapi ya pemirsa, kalau si ibu ini dia tidak berpuasa karena takut anaknya terpengaruh secara negatif karena dia berpuasa, maka dia bukan hanya mengqadha tapi harus membayar kafaroh. Kafarohnya tiap hari dengan puasanya itu diganti dengan satu mud makanan. Ya. Ini anak ya. Jadi yang pertama takut karena ibu. Takut kondisi kesehatan ibunya ataupun orang yang menyusui atau yang hamilnya, maka hanya qadha saja. Kalau dia yang hamil dan menyusui takut dia berpengaruh negatif terhadap anaknya karena dia berpuasa, maka bayar qadha dan kafarat denda. Dendanya setiap hari satu mud. Satu mud ya, karena ini masih pakai ukuran orang Arab ya. Ya. Dan lanjutkan dulu, Ustaz, sampai terakhir dulu. Siap. Ya. Selanjutnya, wal maridu wal musafiru safaran tawilan yuftirani wa yaqdiyani. Orang yang sakit dan orang yang bepergian, yaitu bepergian yang jauh. Bagaimana pergian jauh itu? Pergian jauh itu kira-kira ukuran dibolehkannya mengqasar sholat. Siap. Ya. Maka orang yang sakit, mana sini? Ya. Orang yang sakit dan safar bepergian dengan syarat ketika puasa itu bisa membahayakan tubuhnya, ya kan? Dan safarnya ini safar yang mubah, bukan safar yang maksiat. Kalau ada orang bepergian dari Jakarta ke Lampung pada bulan puasa, tetapi pergiannya itu buat maling, nah itu nggak boleh membatalkan puasanya. Ini safarnya harus safar yang mubah ataupun tidak maksiat. dan safaran tawilan, tawil panjang, yang kira-kira masafat qasar, dia ukurannya kira-kira dibolehkannya mengqasar salat kira-kira 80 km ya, 80 km. Gimana kalau misalkan 80 meter tapi sekarang udah 80 meter. Kalau pakai pesawat kan ratusan kilometer, dia cuma setengah jam. Baik, itu jangan dijawab, kita ya, biarin dulu Ustaz. Baik. Ada yang mau lewat dulu Ustaz. Siap. Ya silakan. Siap. Ya alhamdulillah pemirsa, banyak sekali emang kisi-kisi tentang soal puasa. Sampai-sampai kami pun menerbitkan sebuah buku ya tentang tanya jawab Ramadan. Dan sebagian insya Allah dimuat di www.wisatahati.com. Persoalan-persoalan kayak begini, yang kafarat atau fidyah misalkan udah 3 tahun nih, 3 tahun apakah sama dengan orang yang tidak bayar tahun lalu? Jadi mama, saudara tidak puasa nih tahun kemarin, lalu bulan ini belum keburu lunas, udah ketemu bulan puasa. Nah bayarnya bulan, bayarnya nanti di tahun depan sebelum bulan puasa yang akan datang. Ini seperti apa? Nah ini kita bahas tuntas nanti di web ya, www.wisatahati.com. Silakan Ustaz, selamat diterusin dulu yang tadi. Ya. Karena nggak bakal kelar nih mengurusin pertanyaan puasa, dan pertanyaan fikih itu selalu bercabang juga. Betul. Silakan. Jadi tadi kita sampai pada orang yang safar ya. Iya. Safar. Ustaz, bagaimana kalau misalkan kita safarnya lebih dari 80 km, tetapi pakai pesawat, nggak merasakan kesulitan, ya kan? Bagaimana? Apakah kita boleh berpuasa? Atau boleh-boleh tidak berpuasa, atau kita wajib berpuasa. Jadi pemirsa, harus kita ketahui semuanya bahwa ilatnya orang yang boleh tidak berpuasa adalah safar tawil. Baik dia merasa kesulitan, baik dia menggunakan pesawat ataupun menggunakan mobil. Dan itu ketika dia memang membahayakan ketika dia berpuasa, membahayakan dirinya ketika dia bersafar ataupun bepergian. Kalau dia tidak membahayakan, maka siam al-afdol, maka puasa lebih baik daripada tidak berpuasa. Siap, seperti yang Allah gitu sampaikan dalam firman-Nya, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Insya Allah pemirsa, tambahin terus ilmu tentang puasa. Dan di bulan-bulan ini pun banyak sekali radio-radio ya, atau televisi-televisi dan majalah-majalah serta koran yang membahas tentang puasa. Mudah-mudahan setiap tahun ilmu kita tentang puasa ini senantiasa bertambah dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Yuk kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Jumat ini saudara pun menggiatkan diri berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena hari biasa saja sudah luar biasa, apalagi hari Jumat. Dan hari Jumat ini jatuhnya di bulan puasa. Dianjurkan oleh Rasulullah, betul. Oh, subhanallah, bertambah-tambah, berganda-ganda kemudian fadilahnya. Mari pemirsa kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabb, yang ada di hadapan kami, di depan layar kaca TV ini, adalah hamba-hambamu yang butuh pertolongan darimu ya. Begitu pula kami, keluarga kami, orang tua kami, istri kami, suaminya para istri, anak turunan kami sampai di kiamat, bahkan nanti di padang mahsyar, di yaumul hisab, adalah orang-orang yang membutuhkan betul pertolonganmu ya Rabb. Sedangkan kau mengatakan kepada kami, ya Allah, intan surullah yansurku. Jika kamu menolong Allah, menolong agamanya Allah, maka engkau akan ditolong oleh Allah. Maka ya Allah, di hari yang mulia ini, di hari Jumat, Sayyidul Ayyam, di bulan suci Ramadan pula, kami mohon kepadamu, ya Allah, agar engkau pilihkan kami sebagai orang-orang yang bisa menolong agamamu dengan pikiran kami, harta kami, tenaga kami, waktu kami. InsyaAllah mudah-mudahan engkau berkenan menolong kami. Bukan hanya di dunia ini, tapi nanti ya Allah, pada saat sakaratul maut, di alam kubur, di alam barzakh, di padang mahsyar, di yaumul hisab, nyebrang jembatan sirat, mudah-mudahan ya Allah, engkau memasukkan kami semua dalam surga. Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan imannya dan mengharap pada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dihapus dosa-dosanya apa yang telah lewat. Mudah-mudahan puasa kami termasuk puasa yang kau golongkan ke dalam golongan orang-orang yang iman dan wahtisaban, beriman dan berharap padamu ya Allah. Amin ya Allah rabbal alamin. Pemirsa, kita baca Fatihah untuk semua kesulitan kita, hajat kita, termasuk untuk negeri ini. Al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, sampai ketemu lagi besok ya Sabtu. Kita setiap Sabtu akan ngadain tadarus. Mudah-mudahan saudara-saudara menyempatkan diri ya menghatamkan Quran di bulan suci Ramadan ini. Sampai ketemu lagi, saya dan Ustaz Selamat undur diri. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.